Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-155. Bab yang ke-158. Barakofikum. Bab la tukrim sadiqaka bima yasukku alaihi. Bab janganlah engkau memuliakan temanmu dengan sesuatu yang membuatnya terasa berat. Atau dengan kata lain, janganlah engkau memuliakan temanmu dengan apa-apa yang memberatkannya. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsana Mu'ad, qala, telah menceritakan kepada kami Mu'ad, qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Aun, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, an Muhammad, qala, dari Muhammad, yakni Muhammad bin Sirin rahimahullah, qala, beliau menyatakan, kanu yaqulun, mereka para sahabat mengatakan, la tukrim sadiqaka bima yasukku alaihi. Janganlah kalian memuliakan temanmu dengan apa yang membuat mereka susah, membuat mereka berat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ada dalam bab ini merupakan perkara yang harus diperhatikan, terkhusus kepada orang-orang yang barakofikum mereka hendak memuliakan saudaranya yang berhak untuk dimuliakan atau pantas untuk dimuliakan. Perlu diperhatikan supaya tidak apa yang dia usahakan dalam rangka memuliakan saudaranya ternyata membuat saudaranya yang hendak dia muliakan merasa berat baginya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, terkait hal ini disebutkan israruka wa talzimuka ala man turidu ikramahu amrun muhim. Kesenantiasaanmu dan kebersamaanmu, khidmatmu kepada orang yang engkau inginkan untuk engkau muliakan adalah perkara yang penting. Ya, karena kan memang hukum asal orang yang memiliki kemuliaan itu berhak mendapatkan kemuliaan sesuai dengan porsinya. Bal huwa dalilun ala sidqi war-raghbah wal-ihtimam. Maka itu menunjukkan dalil atas kejujuran, kecintaan, dan perhatian. Jadi kalau ada orang selalu ya berusaha menemani dengan orang yang dia muliakan, mencintai, maka berkafikum itu adalah bentuk kejujuran, kecintaan dia dan perhatian dia. Lakinnahu yambagi ayyakuna yaqdiru yaqdir. Atau lakinnahu yambagi ayyakuna biqadarin. Biqadrin, ya. Akan tetapi hendaknya dia itu mampu. Mampu dalam memuliakannya kalau memang dia hendak memuliakan orang yang dia muliakan. Likaila yakuna sababan lil masyaqqati ala man turidu ikramahu. Supaya hal itu tidak menjadi sebab adanya rasa berat atas orang yang ingin engkau muliakan. Barakafikum. Jadi faedah yang pertama, barakafikum, pada hadis ini sahih isnad, ya. Jadi ini sahih isnad, sahihul isnad mauquf. Barakafikum. Ini adalah asar, ya. Mauquf, sandarkan kepada para sahabat. Yang bisa diambil pada pelajaran kali ini yang pertama adalah bolehnya memuliakan seseorang sesuai dengan keadaannya, dengan batasan yang diperbolehkan dalam syariat. Misalkan kita memuliakan orang tua, memuliakan pemerintah, memuliakan orang yang lebih tua, memuliakan guru, tetangga, teman, itu semuanya sesuai porsinya, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, memuliakan orang lain tidak boleh mendatangkan rasa berat atau kesusahan bagi orang yang dimuliakannya. Ya, barakallahu fikum. Dikarenakan ada larangan menyusahkan orang muslim. Ada larangan menyusahkan saudaranya sebagaimana dalam hadis Abu Sirmah radhiyallahu ta'ala anhu, pada hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankannya rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man darra musliman darrahullah. Barang siapa yang memberi madarat kepada seorang muslim, memberi mara bahaya kepada orang muslim, maka Allah akan memberi kepadanya kemadorotan. Barakallahu fikum. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi, dan barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Barakallahu fikum. Maka pada hadis mauquf ini, barakallahu fikum, yang menjadi pelajaran adalah jangan sampai seseorang hendak berbuat baik namun menyusahkan orang lain. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, ya, kita berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Kalau ternyata ingin berbuat baik, ternyata tidak mampu, maka jangan dilakukan, yakni ditunda. Kalau ternyata dia memaksa diri, ingin berbuat baik, namun ternyata tidak mampu, maka akan membuat orang lain susah. Inilah yang dilarang pada hadis yang derajatnya mauquf. Sahihul isnad mauquf. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, barakallahu fikum, kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang terkandung dalam hadis mauquf ini. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakum. Barakallahu fikum.